Nah hadirin, jadi kalau ada urusan, masalah, udah kembali ke Allah. Ya, Allah menciptakan urusan bukan untuk kita selesaikan sendiri. Bagaimana? Udah bodoh, banyak mikir, ya stres. Ya, iya kan? Kita kan bodoh, betul? Udah disampaikan kan sifat makhluk satu, lemah. Kita tidak ada daya. Dikasih tidur saja udah gak apa-apa, udah gak bisa apa-apa kita ini. Pernah ke puncak, ada murid, guru lagi dharma wisata, tidur. Itu saya lihat dengan mata kepala sendiri, Pak, di masjid itu. Guru tidur pula sekali. Dan persis di depan guru ini, kaki muridnya, Pak. Mungkin mereka, Pak Guru, mimpinya dharma wisata ke pabrik terasi, itu, Pak. Sampai, ya Allah, saya, ya Allah, ya Allah. Guru segitu wibawanya, waktu siang, tidur mah lewat, Pak. Manga, boga. Betapa lemah kita ini, Pak. Betul tidak? Dikasih ngantuk repot, dikasih lapar repot, dikasih haus repot, tidak ada udara repot. Mana yang gagah? Makanya, yakinlah, la haula wa la quwata illa billah. Kita ini jahil, bodoh, tidak tahu apa-apa. Kecuali sepercik ilmu yang Allah beri. Tanpa hidayah Allah, tuntunan Allah, enggak ada yang bisa kita selesaikan. Makanya harus minta ke Allah yang maha tahu segala-galanya. Maha tahu segala-galanya, termasuk jodoh. Saudara jangan ngotot loh kalau jatuh cinta ke seseorang. Harus minta petunjuk Allah. Ini tertulis gak di lauh mahfuz jodoh saya? Kalau saudara suka sama dia, tapi di sisi Allah tidak ada garisnya, itu jodoh. Yang paling sengsara itu menginginkan sesuatu yang gak ada takdirnya, gak kejadian, hadirin. Tenang, makanya, duh ya Allah, kenapa engkau tanam di hatiku something, I love her, why? Mengapa engkau tanam rasa suka di hati ini? Periksa dulu. Jangan-jangan saudara keseringan lihat potret dia. Jangan-jangan keseringan lihat dia kedip gitu. Allah hujamkan aja, padahal bukan jodohnya, pening sendiri. Tahu-tahu dia jodoh teman karib saudara, lebih apes lagi. Makanya kalau jatuh cinta, tolong ya Allah. Ini teh apa? Jangan sampai saya mencintai sesuatu yang memang bukan untukku. Cabutlah ya Rabb. Gampang, dicabut oleh Allah, datar aja. Mudah bagi Allah. Mudah hadirin. Nanti biasanya dikasih syariatnya, jadi senang baca Quran, jadi senang ini, jadi terlupakan. Gitu. Termasuk yang belum nikah, syahwat membara. Allah yang menciptakan syahwat. Ya Rabb, kan gak ada pasangannya. Oh. Tolong ya Allah, tolong. Jangan error sendiri begini. Aduh. Kenapa saudara menjiwai? Kan kita gak mengerti ada syahwat itu gimana, benar? Kenapa lihat tembok ini enggak syahwatan? Enggak, biasa aja. Lihat pohon, sukan, oh pohon, enggak. Lihat kambing-kambing, enggak juga. Allah yang menciptakan nafsu, cinta, amarah, iri, dengki, marah, harus kembali ke Allah. Kita rada emosional, pemarah, harus minta ke Allah supaya dicabut sikap emosional ini. Karena kita harus yakin segala urusan itu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting hadirin, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah mau nolong ya pasti kejadian. Mudah susah itu tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radda li fadlih, tidak ada yang bisa nolak. Makanya rekan-rekan sekalian, kenapa sholat kita kurang khusyuk? Karena kita belum yakin Allah yang menolong kita. Nah, sholat itu kan gerbangnya. Wasta'inu bisabri wassalat. Kalau kita yakin ini solusi hanya datang dari Allah, kita akan sabar nunggu pertolongan Allah, dan kita bekal sungguh-sungguh sholat, memperbaiki sholat, karena tahu ini yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Ya, seperti saudara mau ketemu calon mertua, kan gak mungkin basa-basi ketemu cuek, gak mungkin. Coba, ya saya kan pengalaman ya, ada calon mantu yang berdatangan begini, saya khusyuk, dia gak tahu sholatnya khusyuk atau tidak, tapi waktu mau ngelamar mah khusyuk tuh. Sebetulnya Allah lah yang menghujamkan rasa suka di hati saya. Saya tidak tahu apakah ini isyarat jodoh atau tidak. Tapi kalau tidak keberatan, saya bermaksud melamar putri. Khusyuk hadirin. Yang pinjam uang juga khusyuk-khusyuk. Sebetulnya saya malu sekali untuk mengatakan hal ini. Tapi saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Bisakah membantu saya? Mohon maaf, mohon. Aduh, khusyuk adanya. Juga kalau ketakutan, khusyuk adanya. Iya kan? Kenapa? Karena makin yakin Allah yang bisa mengambil ketentuan, menentukan, maka sholat kita makin sungguh-sungguh.